jantung merah ini belam saja dadaku untuk cinta. Jangan, jangan, jangan lagi kau sakiti hati ini yang sayangi lagaku. Jangan, jangan, jangan lagi kau sakiti hati ini, kasihanilah insan lemah ini. Dengarlah kasih jantung merah ini, detaknya masih sebut nama. Semua yang ada dalam diri ini, bukankah sudah kau miliki? Andai kau ingin jantung merah ini, belah saja dadaku untuk cinta. Jangan, jangan, jangan lagi kau sakiti hati ini yang sayangi lagaku. Kasihanilah insan lemah ini. Oh, bukannya aku tak sayang lagi, bukannya aku tak cinta lagi. Dengarlah kasih jangan.